Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab atau risalah Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati wal Manhaj. Akhir pembahasan kita dari risalah ini sampai pada hadis ke-6, soal motivasi atau dorongan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda yang memang sudah punya kemampuan lahir dan batin untuk segera melakukan pernikahan. Adapun bagi yang belum mampu menikah, maka Nabi memberi solusi yang lain, dan itu solusi yang sangat tepat sekali, yaitu saum atau puasa. Karena kata beliau, fa innahu lahu wija, puasa atau saum itu akan menjadi perisai, sesuatu yang bisa menjaga diri seseorang. Nah, kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, "Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Siapa yang belum punya kemampuan untuk menikah, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya. Di sini ada beberapa faidah yang dapat disimpulkan, antara lain yang pertama, "Azimu athari as-sawm fi igdhadil basar wa tahsinil farj." Besarnya pengaruh saum dalam membantu seseorang untuk lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini sangat nyata, sebab saum yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah saum yang membuat seseorang bisa menjaga syahwatnya dengan baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Orang yang meninggalkan makan, kemudian minum dan syahwatnya. Jadi saum adalah pendidikan di mana seseorang bisa mengendalikan atau bahkan menjauhi pengaruh-pengaruh syahwatnya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bayanul wasail asy-syar'iyyati litahdibi syahwatil insan wa adamil luju ila ghairiha kal istimna alladhi yadurru wa la yanfa wa yahdimu wa la yabni. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ada penjelasan soal wasilah yang syar'i untuk meredam syahwat. Wasilah yang syar'i untuk meredam syahwat. Apa wasilah itu? Wasilah itu adalah shaum. Ya, wasilah itu adalah shaum. Nah, dan tidak boleh mengambil wasilah-wasilah yang lain. Tidak boleh mengambil wasilah-wasilah yang lain untuk meredam syahwat, seperti melakukan istimna onani bagi laki-laki atau masturbasi bagi wanita. Jangan sampai dengan alasan ya meredam syahwat kemudian seseorang melakukan onani dengan sengaja atau masturbasi. Ini tidak diperkenankan karena itu bukan wasilah syar'i. Bukan wasilah syar'i yang diperkenankan untuk meredam apa? Syahwat. Satu-satunya wasilah syar'i untuk menjadi peredam syahwat adalah saum. Ya. Kenapa istimna atau onani atau masturbasi dilarang? Pertama, karena memang secara hukum haram. Secara hukum haram. Kemudian dari segi kesehatan juga membahayakan. Ya. Yadur wala yanfa', membahayakan, tidak memberi manfaat. Yahdim wala yabni, menghancurkan dan tidak membangun apa-apa. Nah, berikutnya, al-bu'du an kulli ma yuthiru syahwah mimma la yajuzu syar'an. Faedah yang ketiga adalah hendaknya setiap orang menjauhi segala hal yang bisa membangkitkan syahwat. Ini menjadi sebuah isyarat bahwa syahwat yang kita miliki atau ada dalam diri kita kadang-kadang bangkit. Ya. Kadang-kadang bangkit. Bagi yang belum berkeluarga atau belum menikah, maka harus berhati-hati. Ya. Jauhi segala hal yang bisa membangkitkan apa? Syahwat. Nah, baik apa yang dibaca misalnya, atau yang dilihat, atau yang didengar. Yang dibaca bisa membangkitkan syahwat, yang dilihat juga sama, visual, yang didengar juga sama, audio misalnya, ya, ada kata-kata, ada adegan-adegan yang bisa membangkitkan apa, syahwat. Wajib bagi masing-masing kita untuk menjauhinya. Nah. Selanjutnya, faedah yang keempat, anna du'atal khair hum awlan nas bil mubadarati ila zawaj. Du'atal khair, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan adalah orang-orang yang paling utama untuk bersegera melakukan pernikahan. Ya. Li'alla tushghilu nufusuhum bima yadhurruha, agar jiwanya tidak sibuk dengan sesuatu yang justru bisa membahayakannya. Min fitani syahawat, di antaranya berupa fitnah apa? Syahawat. Ya. Fitnah syahawat. Karena fitnah ini kalau digolongkan hanya ada dua saja, fitnah syahawat dan fitnah syubhat. Kalau fitnah syahawat ini bahasa bahayanya langsung dirasakan oleh setiap person. Nah, setiap person. Jadi, sebagai seorang penyeru kepada kebaikan, maka harus bersegera menyelamatkan diri dari fitnah syahwat dengan cara melangsungkan pernikahan. Jangan menunda-nunda pernikahan. Nah, wa hatta yakunu qudwatan li ghairihim. Selain itu, mengapa orang-orang yang mengajak kepada kebaikan diperintahkan untuk bersegera melakukan pernikahan, ya, jawabannya adalah agar dengan itu mereka menjadi contoh bagi yang lainnya. Inilah cara meredam syahwat. Inilah cara meredam syahwat. Bukan dengan istimna, bukan dengan onani, bukan pula dengan masturbasi. Bukan dengan cara menonton adegan-adegan yang diharamkan, bukan dengan cara menghayal, bukan dengan mendengar cerita-cerita yang bisa membangkitkan apa? Syahwat waliyallahu billah. Faedah yang terakhir, anna 'ala man yatawalla al-inayah bisyababil muslimin an yas'a li hifdhihim min fitanish syahawat. Wa min babi aula fitanish syubuhat syariatan an yakuna dhalika hasba nususish syar'i wa wafqa manhajis salafil ummah. Siapapun yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan kepada para pemuda kaum muslimin, maka hendaknya berupaya sekuat tenaga menjaga mereka dari fitnah syahwat. Wa min babi aula fitnah syubhat. Fitnah syahwat harus dijaga, dan tentu saja fitnah syubhat juga demikian. Karena ini yang paling membahayakan para pemuda. Ini yang paling membahayakan para pemuda. Kalau tidak syahwat, maka syubhat. Kalau tidak syubhat, maka syahwat. Ada yang selamat dari syahwat, tapi tidak selamat dari syubhat. Ada yang terjaga dari syubhat, tapi jatuh ke dalam fitnah syahwat. Maka siapapun yang memiliki tanggung jawab mendidik para pemuda, hendaknya berusaha menjaga mereka dari dua fitnah ini, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dengan catatan itu dilakukan sesuai dengan nas-nas syar'i dan sejalan dengan manhaj salaful ummah. Karena tidak ada tarbiyah, tidak ada pendidikan sebaik tarbiyah dan pendidikan yang telah dicontohkan oleh para salaful ummah. Bukti nyatanya ada di mana generasi yang hidup di saat itu menjadi manusia yang berakidah kuat, ya, menjadi manusia yang berakhlak karimah, menjadi orang-orang yang teladan. Ikhwan fillah yang rahimani wa rahimakumullah, selesai kita dari hadis yang ke-6. Berikutnya memasuki hadis yang ke-7, al-haditsu as-sabi'. Qala an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Diriwayatkan dari ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Siddiqah bintu Siddiq. Siddiqah bintu Siddiq Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik, ya, sikapku kepada keluargaku. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penting untuk kita ketahui sebagai tambahan wawasan, ya. Di dalam bahasa Arab, kata ahlun yang biasa kita artikan dengan keluarga, ya, itu secara makna lebih ke istri. Lebih ke apa? Istri. Jadi orang Arab kalau ditanya datang dengan siapa, kemudian menjawab dengan ahli, itu yang dimaksud adalah istri. Kalau kita, ya, ketika kita mengucapkan keluarga, maka bukan hanya istri, tapi anak juga sama. Ya, anak juga sama, disebut apa? Keluarga. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ahli itu lebih cenderung ke istri. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ketika disebutkan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling utama masuk ke dalam kata ahlul bait adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ummahatul mukminin. Ya, ummahatul mukminin. Dan ini untuk menjawab syubhat yang dilontarkan oleh kaum Syiah Rafidhah, mereka tidak mengakui Ummahatul Mu'minin itu bagian dari ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal secara arti kata ahlun itu dalam bahasa Arab, yang paling utama masuk di dalamnya adalah istri. Ya. Nah, jadi Rasul mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik sikapku terhadap istriku. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah penting yang bermanfaat untuk kita ketahui. Di antaranya yang pertama, kamalu dinil Islam wa annahu a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Pertama, gambaran soal kesempurnaan agama Islam. Hal apapun dibahas di dalam Islam. Ya. Tidak hanya seputar keyakinan, ya. Tidak juga hanya seputar ibadah yang biasa dilakukan secara nampak, namun juga soal hubungan keluarga, ya. Suami dengan istri, istri dengan suami. Ya. Diatur, nah, dijelaskan secara detail, ya. Maka ini gambaran kesempurnaan apa? Islam. Wa annahu a'ta kulladhi haqqin haqqahu, dan bahwasannya agama Islam itu mengajarkan agar kita memberikan hak kepada yang berhak. Memberikan hak kepada yang berhak. Dalam artian kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, karena setiap orang itu punya hak, ya. Hidup ini diatur dengan hak, ada hukuk, ya, ada hak-hak. Nah, selain dari kewajiban, ada juga hak. Nah, istri yang hidup bersama dengan kita punya hak yang harus kita tunaikan, ya, harus kita berikan kepadanya. Tidak boleh kita, ya, hidup semaunya sendiri, ya, seenaknya sendiri. Nah, ketika kita punya istri, maka kita harus perhatikan apa yang menjadi hak-haknya, seperti nafkah misalnya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu semua hak, ya, yang harus diperoleh istri, yang harus didapat oleh istri. Nah, jadi jangan sampai dengan alasan oh sibuk di luar dakwah ini dan itu, hak istri terbengkalai. Ya, ini sebuah kesalahan. Ya. Sekalipun baca Al-Quran, misalnya suami ini gemar sekali baca Al-Quran dari pagi sampai sore, sore sampai malam, terus baca Al-Quran, istrinya dicuekin. Ya. Istrinya dicuekin. Padahal istrinya ada di sampingnya, tidak sedang kerja, sedang nyantai, ini terus saja baca Al-Quran. Masya Allah. Istrinya ngomong, sebentar, kamu tahu gak ini lagi ngapain? Ibadah tahu, baca Quran. Lagi murojaah tahu. Nah, subhanallah, alasannya murojaah Al-Quran. Ini sudah hafal 5 juz, gimana kalau dibiarin, ini bakal hilang semua. Diam dulu sebentar, kenapa? Gitu. Padahal istri sedang santai, ya, istri ingin berdekatan dengan kita, istri ingin bercerita, istri ingin ngobrol, istri ingin sharing. Ya. Gak boleh kita mengabaikannya. Hak istri mendapatkan hal itu. Kenapa? Karena seharian istri juga sibuk di rumah ngurusin kita, ya kan, segala kebutuhan kita dipenuhi. Ketika istri santai, istri ingin bercengkrama dengan kita, kitanya malah sibuk dengan urusan lain. Ya. Baca Quran memang ibadah, tapi memberikan hak istri, ya, dalam hal berdekatan, kasih sayang, juga ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sikapnya sangat baik sekali terhadap istrinya. Bahkan ketika beliau tidak di dalam rumah, maka beliau membantu tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya. Ya. Dibantu. Bila melihat istrinya kerepotan, dibantu. Ya. Apa yang beliau bisa lakukan. Nah. Tapi faedah yang kedua, kamalu khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada gambaran betapa sempurnanya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di luar rumah dicintai, di dalam rumah pun dicintai. Ya. di luar rumah bisa memberikan ketenangan, di dalam rumah pun lebih-lebih. Ya. Di luar rumah akhlaknya masya Allah, di dalam rumah akhlaknya pun seperti itu. Banyak di antara kita kalau bertemu dengan teman-temannya, subhanallah, akhlaknya itu baik sekali. Adabnya masya Allah baik sekali, sopan santun, tutur katanya baik. Tapi ketika masuk ke rumah ketemu dengan istrinya, wah, masya Allah, ya, gak ada kata-kata yang baik disampaikan ke istri. Yang ada apa? Bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk disebutkan. Ya. Ini ironis, gak boleh seperti itu. Ya. Gak boleh seperti itu. Kalau di luar rumah kita bertemu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, menampakkan akhlak yang baik, maka di dalam rumah pun harus seperti itu kehadapan istri. Jangan di luar rumah bager, di dalam rumah galak. Ya. Jangan sampai di luar rumah gak pernah melayangkan tangan untuk memukul, tapi di dalam rumah, jangankan tangan, kaki melayang. Ini tidak benar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak seperti itu. Ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik sikapku terhadap istriku. Ada klaim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan ayat falatuzaku angfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Tidak, karena maksud Nabi adalah untuk memberi apa? Motivasi, memberi contoh, memberi dorongan. Harus seperti ini loh kepada istri, ya. Menampakkan sikap yang baik, ana khairukum li ahli. Ya. Kalau Nabi saja seperti itu, Nabi yang menjadi panutan kita, qudwah kita, maka kita harus mengikutinya. Kalau memang kita mengklaim diri sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jangan juga sebaliknya. Ya, jangan juga sebaliknya. Di luar rumah seperti harimau, masya Allah, pemberani, wah, gak ada yang ditakuti. Masuk ke rumah jadi kucing, takut sama istri. Gak boleh juga seperti itu, ya. Ini juga salah, ini juga keliru. Tidak sedikit yang seperti itu juga, masya Allah, kalau di luar rumah mah, ya, gak ada yang berani, takut semua, tegas, jelas. Tapi begitu masuk rumah, ngomong sedikit, ditanya sama istrinya, ada apa? Tidak, tidak. Jangan begitu. Gak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Meskipun jadi pemimpin, tetap harus menampakkan sikap yang baik, akhlak yang baik, agar dicintai. Syarat seorang pemimpin dicintai itu kan begitu. Ya, akhlaknya baik. Nah, jadi disayangi, ya, disukai. Nah, faedah yang ketiga, at-ta'abbudu lillah bil qiyami bihaqqil ahl. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi hak keluarga. Ya. Ini juga patut untuk kita garis atasi, ya. Bahwa kita memenuhi hak keluarga itu ibadah. Jangan dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Ya. Yakini bahwa itu adalah apa? Ibadah. Sehingga kita melakukannya sepenuh hati, bukan karena ini dan itu. Sama seperti saat kita menunaikan ibadah-ibadah lainnya. Kita melakukan sholat, kita melakukan saum sepenuh hati, tanpa ada paksaan, tanpa ada apa-apa, betul-betul suka, rela, niat ikhlas karena Allah. Maka kita pun ketika menunaikan hak istri harus seperti itu, karena sama-sama ibadah. Kalau satu ibadah harus dilakukan sesempurna-sempurna mungkin, maka ibadah yang lainnya pun begitu. Enggak ada bedanya. Segala hal yang masuk dalam kategori ibadah, kita harus mengupayakannya untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Ya. Jangan sampai memberi nafkah kepada istri dianggap kebiasaan, tapi ketika ngasih 100 rupiah untuk pengemis, menganggap sebagai sedekah yang besar. Tidak. Ya. Ini sebuah kesalahan. Nabi SAW mengatakan ibda biman ta'ul, awali sedekah itu untuk siapa? Untuk orang yang kamu tanggung hidupnya. Di antaranya siapa? Istri. Ya. Jangan dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Itu ibadah. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Faedah yang keempat dari hadis ini, anna ala du'atil khair al-inayatu bi syu'uni ahlihim wa buyutihim fahum aulan nas. Du'atul khair, orang-orang yang gemar mengajak kepada kebaikan, hendaknya memberikan perhatian serius soal keluarganya dan segala hal yang menyangkut rumahnya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang lebih utama untuk melakukan hal itu. Jangan sampai masuk dalam ayat atamurunan nasabil birri wa tansauna anfusakum. Apakah kalian ini hanya bisa menyuruh orang untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian? Jangan seperti itu. Ya, du'atul khair, para pendidik, para muallim, para du'at, para asatidah, mereka dituntut untuk memperhatikan soal ini, soal keluarganya, soal rumahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Qala Ali radhiyallahu taala anhu yaqulu addibuhum wa allimuhum. Kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, qu anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, itu artinya addibuhum. Addibuhum, ajari mereka adab, ajari mereka akhlak. Wa'allimuhum, dan ajari mereka bidang-bidang ilmu agama yang bermanfaat. Nah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, faedah yang kelima adalah ar-raddu ala man ahmala sya'na ahlihi wa baitihi bidakwat tafarrug li da'watin nas. Hadis ini, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, adalah bantahan kepada orang yang meremehkan soal keluarga. Meremehkan soal keluarga, meremehkan soal rumahnya dengan alasan konsentrasi mendakwahi manusia. Ya. Setiap pekan 3 hari tinggalin keluarga. Setiap bulan sepekan tinggalin keluarga. Setiap tahun 40 hari tinggalin keluarga. Tanpa diurus, tanpa diperhatikan. Bahkan mungkin ada juga yang setiap pekan cuma sehari di rumah. Selainnya keluar terus. Alasannya konsentrasi dakwah. Ketika istrinya butuh waktu, maka jawabannya ini dakwah. Ya. Ini dakwah. Allah harus lebih dicintai. Ya. Allah harus lebih dicintai. Nah. Ini keliru. Sesibuk apapun kita, tetap harus menyempatkan waktu untuk bertemu dengan keluarga. Ya. Bertemu dengan keluarga. Nah, sebenarnya mereka itu lebih puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka dari perhatian dibandingkan dengan pemberian. Pemberian tidak seberapa, tapi kalau perhatian efeknya, asarnya luar biasa. Ketika kita tidak memiliki pemberian yang lebih, tapi kita bermain di perhatian, maka itu sudah lebih dari cukup buat mereka. Apalagi kalau dua-duanya tentu. Di samping perhatian, pemberian juga ada pulang taklim, mampir dulu ke tukang martabak, mang meser sabungkus buat siapa? Istri di rumah. Ya. Beli ada batagor, beli batagor buat siapa? Buat anak-anak, datang ke rumah kasih anak. Senang mereka. Ya. Senang mereka mendapatkan perhatian seperti itu. Ini sekaligus perhatian dan pemberian. Ya. Nah, penting bagi kita untuk seperti itu. Jadi orang tua yang baik, orang tua yang dicintai oleh istri, dicintai oleh anak-anak, ya, selalu dirindukan kehadirannya, kan begitu. Rasulullah SAW seperti itu. Nah, agar kita harus berusaha memberikan perhatian, ya, perhatian dan pemberian semampu kita. Sudah sampai ke selalu ditinggal taklim, tapi pulang tidak pernah bawa apa-apa. Atau martabaknya berapa sih? Ya. Martabak berapa yang paling mahal? Mau nyampe 30 ribu atau mungkin ayak. Ya. Tapi kan 10 ribu juga sudah bisa dapat. Ya. 10 ribu sudah bisa dapat ada martabak kan? Bisa. Ya. Atau bukan martabak, apalah yang lainnya. Intinya ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk anak istri di rumah. Ya. Cobalah seperti itu. Ya. Coba seperti itu. Ini hal yang baik, ya, sebagai bentuk perhatian sekali lagi kepada mereka. Karena hak keluarga kita besar, patut untuk kita tunaikan. Ya. Nah. Yang terakhir, Ikhwanabidin rahimakumullah, faidah dari hadis ini adalah annal inayata bisya'nil ahli min asbabil aun ba'da taufiqillah ala da'watin nas. Perhatian terhadap keluarga itu bisa menjadi sebab, ya, datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendakwahi orang lain, mendakwahi manusia. Nah, jadi mulai dari keluarga terlebih dahulu. Ini bisa menjadi sebab kita diberi kemudahan untuk mendakwahi orang lain. Ya. Jadi segala sesuatu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu. Nah, keluarga, dan insya Allah setelah itu dengan taufik dari Allah, kita bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah. Khana bidin rahimakumullah. Selesai dari hadis yang ketujuh, selanjutnya kita memasuki hadis yang ke-8. Al-hadithu ats-tsamin. Hadis ke-8. Qala wa ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafuna wa yu'lafun wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Hadis datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang beriman, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan, yaitu mereka-mereka yang manusia pada umumnya merasa tentram dengannya. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, dan mereka adalah orang-orang yang bisa mendekat kepada manusia dan didekati oleh manusia. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Enggak ada kebaikan pada diri orang yang tidak bisa mendekat, merangkul, merapat, wa la yu'laf, dan tidak bisa didekati oleh orang lain. Nah. Baik, di dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya. Ini menunjukkan annal imana yazidu wa yanqusu kama huwa muqarrarun fi mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana sudah menjadi ketetapan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ada kalimat akmal, yang paling sempurna, berarti ada yang sempurna, ada yang juga di bawahnya. Ya, berarti iman itu bisa naik, ya kan? Ketika iman itu bisa naik, maka ini menunjukkan bahwa iman itu dapat bertambah. Jadi yazid wa yanqus, bisa bertambah. Ketika terjadi pertambahan pada iman, maka secara otomatis iman juga bisa mengalami apa? Penurunan, sebab tidak ada sesuatu yang disebut bertambah kalau tidak ada sesuatu yang disebut menurun. Ya, atau berkurang. Ada penambahan, ada pengurangan. Nah, yang paling sempurna keimanannya dari orang-orang yang beriman adalah ahsanuhum khuluqo, yang paling baik akhlaknya. Ini ada gambaran soal azimu sya'ni husnil khuluq. Besarnya persoalan akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik itu memiliki kedudukan yang tinggi, dihubungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan, ya, dengan keimanan. Nah, orang yang berakhlak baik itu setidaknya menjadi gambaran soal keimanannya. Ketika orang, ya, imannya baik, maka akhlaknya baik. Wa min a'dhami syawahid tsana'ullah ta'ala 'ala khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bukti yang menunjukkan bahwa akhlak itu, akhlak yang baik itu termasuk perkara yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi, adalah sanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, disebutkan secara khusus, ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang luhur, ya. Budi pekerti yang baik. Tidak mungkin disinggung oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, bila akhlak ini, ya, bukan sesuatu yang penting. Maka akhlak adalah hal yang penting. Nah, bagi kita di samping keyakinan, ya, di samping akidah, di samping tauhid, akhlak juga penting. Karena ternyata salah satu yang membuat suksesnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak. Ya. Bahkan salah satu misi yang diemban dalam dakwah beliau juga soal akhlak. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah kemudian mensucikan. Ini yang ada hubungannya dengan apa? Akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Nah, selanjutnya di dalam hadis dikatakan al-muwatti'una aknafan. Orang-orang yang berakhlak baik itu adalah orang-orang yang manusia pada umumnya merasa tentram dengannya. Nah, merasa tentram. Kemudian alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Orang-orang yang bisa mendekat kepada manusia dan didekati oleh manusia pada umumnya. Baik. Di sini ada faedah, yaitu anna du'atal khair awlan nas bi husnil khuluq. Para penyeru kepada kebaikan, para muallim, para mudarris adalah pihak yang paling utama untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Fadhalika min asbabi mahabbatin nas lahum wa qubuli da'watihim, karena itu menjadi sebab datangnya kecintaan manusia kepada mereka dan menjadi sebab diterimanya dakwah mereka. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak suka kepada akhlak yang baik, ya. Semua orang secara fitrah menyukai kebaikan, menyukai perilaku-perilaku dan tingkah laku yang baik. Sampai pun musuh, ya. Kita punya musuh. Tapi kalau melihat akhlak yang baik yang kita tampakkan, tetap disukai dan diakui itu sebagai sebuah kebaikan. Makanya salah satu yang membuat Nabi diakui oleh kawan maupun lawan adalah karena perangainya, karena akhlaknya. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam? Bukan orang-orang yang beriman saja yang mengakuinya. Ya. Kufar Quraisy dulu mengakui kalau Nabi itu jujur orangnya. Nah. Maka akhlak yang baik menjadi salah satu sebab datangnya kecintaan dari manusia dan diterimanya dakwah. Nah, di akhir Nabi mengatakan la khair fi man la ya'laf wa la yu'laf. Enggak ada kebaikan pada diri orang yang tidak bisa merangkul, tidak bisa mendekat dan tidak juga didekati oleh orang lain. Ini ada peringatan min tanfirin nas, dari membuat lari manusia, dari membuat orang menjauh. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru wabashshiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan mempersulit. Bashshiru, sampaikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan membuat orang lari. Ya. Jangan membuat orang lari. Dekati manusia dengan akhlakul karimah, jangan dekati mereka dengan dunia. Dekati dengan akhlakul karimah. Nah, tidak akan ada dunia yang cukup untuk kita bisa mengambil hati dan mendekati manusia. Enggak. Ya, tapi dengan satu akhlak saja bisa cukup membuat manusia dekat dan cinta kepada kita. Nah, kalau kita mengandalkan harta benda untuk mendekati manusia, mungkin akan banyak yang kita korbankan, akan banyak yang kita keluarkan. Barican pugu hasil nama, kan begitu. Ya. Beda dengan kebaikan, beda dengan akhlakul karimah. Ya. Memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan juga ada efek yang bagus untuk orang lain. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-9. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa man lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Hadis Abu Sa'id al-Khudri, hadis yang cukup populer, ya, sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika belum mampu, maka dengan lisannya. Dan jika belum mampu juga, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Pengingkaran kemungkaran dengan hati adalah gambaran dari keimanan yang lemah. Nah, baik, qala qauluhu man ra'a. Di dalam hadis tadi Nabi mengatakan man ra'a, siapa di antara kalian yang melihat. Ya. Ini meliputi dua hal. Melihat secara langsung atau juga mendengar. Ya, melihat secara langsung atau mendengar. Ya. Jadi tidak mesti ketika kita akan mengingkari kemungkaran itu harus melihat secara langsung. Ya. Sekalipun mendengar, ya, ada satu kemungkaran yang dilakukan, ya, di satu tempat atau oleh saudara kita, ya, asalkan beritanya benar, maka kita tidak boleh membiarkannya, harus berupaya untuk mengingkarinya. Jadi tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang melihat secara langsung terjadinya apa kemungkaran, ya. Nah, ini berita sudah mutawatir, ya, sudah mutawatir, hampir sekampung memberitakan bahwa si fulan melakukan apa kemungkaran. Kekehwe tidak mau mengingkarinya, karena apa alasannya? Belum melihat secara langsung, nggak bisa seperti itu, nggak diterima. Ya. Betul Nabi SAW mengatakan man ro'a, barang siapa yang melihat. Tapi kata para ulama, kalimat melihat di sini tidak hanya melihat secara langsung, tapi juga mendengar. Barang siapa yang mendengar, ya, kemungkaran dilakukan oleh saudaranya, maka harus berusaha untuk apa? Mengingkarinya. Nah, pengingkaran yang pertama dilakukan adalah biyadih, dengan tangan. Nah, dan ini, ya, tergantung kepada keadaan, ya, orang yang hendak memberikan pengingkaran. Karena tidak setiap orang punya wewenang mengingkari sebuah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuatan. Ya. Tentu disesuaikan dengan keadaannya. Kita bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Kalau kemungkaran yang dilakukan di luar, ya, maka ada pihak yang lebih berhak untuk melakukan pengingkaran dengan kekuatan, dengan tangan. Nah, kalau sampai semua orang yang melakukannya, tentu yang terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar. Tidak menutup kemungkinan sampai pada tingkatan pertumpahan apa? Darah. Ya. Nah, ada pemerintah, ada pihak yang berwajib. Kewajiban kita melaporkannya, menyampaikannya. Jangan kita yang menghakiminya secara langsung. Nah, qala annal munkar yakhtalib bihasbi qudrati syakhs. Di dalam hadis ini ada faidah bahwa kemungkaran itu berbeda-beda. Kemungkaran yang dilakukan berbeda-beda. Bihasbi qudrati syakhs. Tergantung kemampuan seseorang. Ya. Ma'asi banyak tingkatannya. Dzunub, dosa-dosa banyak macamnya. Ya. Jadi bertingkat-tingkat. Dari kemungkaran yang paling kecil sampai kemungkaran yang paling besar. Dan semuanya masuk dalam kategori apa? Mungkar. Tidak dibedakan kalau yang kecil tidak disebut mungkar. Sebut mungkar itu kalau yang besar enggak. Nabi mengatakan secara umum di sini, man ra'a minkum mungkaran. Kalimat nakirah. Ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Sifatnya umum. Nah, sifatnya umum. Kemungkaran dengan segala macam bentuknya. Ya. Berikutnya, anna bara'atadz dzimmah la tastalzim izalatal munkar, bal as-sa'yu fi izalatihi hasbal qudrah. Kemudian bara'atadz dzimmah, lepasnya tanggung jawab, ya, tidak mesti ketika bisa mengingkari kemungkaran secara langsung. Setiap kemungkaran yang akan menjadi tanggung jawab kita untuk apa? Menghilangkannya ketika kita tahu. Nah, lepasnya tanggung jawab itu tidak mesti, ya, dengan cara kita bisa menghilangkan kemungkaran itu secara langsung. Akan tetapi, ya, ada upaya untuk menghilangkannya sesuai dengan kemampuan, itu sudah bisa melepaskan tanggung jawab kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan 3 tahapan. Pertama, mengingkari kemungkaran dengan kekuatan, dengan tangan. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan apa? Hati. Ya. Ketika kita tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, kita mampunya dengan hati, maka itu sudah bisa menyelamatkan kita dari tanggung jawab. Ya, bisa membebaskan kita dari tanggung jawab, sekalipun itu dinyatakan sebagai adhaful iman, keimanan yang paling lemah. Nah. Faidah lainnya, kamalu syariah wa yusruha haitsu lam yukallif al-mar'u bima la yustata. Haitsu lam yukallaf al-mar'u bima la yustata. Ada gambaran soal kesempurnaan syariat dan kemudahannya. Ketika ada tingkatan, itu menggambarkan ada kemudahan. Haitsu lam yukallaf al-mar'u bima la yustata, di mana seseorang itu tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak dimampuinya. Ada pilihan di sana. Ya, ada pilihan. Jadi syariat Islam itu sebenarnya banyak kemudahannya. Karena ternyata banyak pilihan. Dalam sholat juga begitu. Gak bisa sholat berdiri, boleh sholat sambil duduk. Gak bisa sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Saum juga sama. Ketika safar boleh berbuka. Pilihan, ya. Dan hidup itu pilihan, ya. Hidup juga apa? Pilihan. Namun masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada kita hamba, memberikan ikhtiar, memberikan pilihan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kufur kufur. Ya. Wa hadainahun najdain, kami berikan dua jalan kepada manusia. Yang baik dan yang buruk. Hidup itu pilihan. Jadi kita tidak dipaksa oleh Allah. Jangan sampai ketika kita melakukan kemungkaran, kemudian yang disalahkan Allah. Kenapa kau melakukan kemungkaran? Saya dipaksa. Siapa yang memaksa? Enggak ada yang memaksa. Ya. Seseorang duduk di sini, menurut pilihannya masing-masing. Kenapa Anda duduk di sini? Jawabannya, ya pilihannya sendiri. Enggak ada yang memaksa. Ya. Kenapa ini kok di sini, enggak di sini? Ya pilihan yang nyimpen, ya kan? Enggak ada yang memaksanya. Pilihan semua itu. Nah, jadi ketika seseorang melakukan maksiat, maka itu pilihannya. Bukan lantaran dipaksa oleh Allah melakukan apa? Kemaksiatan. Enggak boleh. Ya. Nah, kalau jabariyah, orang-orang yang menetapkan takdir secara ekstrim, itu mengklaimnya, apapun yang dilakukannya karena dipaksa oleh Allah. Manusia itu seperti mayit, dibolak-balik kesana kemari bisa. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Nah, jadi kalau minum khamr ya jangan disalahkan, salahkan Allah saja. Ya. Na'udzubillah. Ya. Ta'alallah amma yaqulun. Tayyib. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.